Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita setiap Selasa malam Rabu. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan kajian kita pada, karena ini Selasa ke-5 karena jadwal ya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang qawaid fi tauhid rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat, kaidah-kaidah dalam memahami tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al asma was sifat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya tentang kaidah ya dalam masalah tauhid rububiyah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan, tapi kita pilihin ya, tidak kita baca semuanya. Kaidah yang ke-31, al-qaidatu al-wahidah was-salasun, al-iqraru birububiyyati mujarradatan anil uluhiyyah la yanfa'u fil akhirah. Sekedar meyakini tauhid rububiyyah tapi tidak meyakini tauhid uluhiyyah, maka ini tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ya, kalau seorang meyakini tauhid rububiyah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, tapi tidak meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka tauhid ini ya, sekedar tauhid rububiyah saja ini tidak bermanfaat. Sebagaimana tauhidnya orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini tauhid rububiyah tapi tidak meyakini tauhid uluhiyah, sehingga tauhid mereka tidak bermanfaat bagi mereka ya. Dan ini satu hal yang sangat penting untuk kita yakini, karena banyak orang, bahkan banyak para ustadz, banyak para dai, ketika berbicara tentang tauhid, mereka hanya menitik beratkan kepada tauhid rububiyah. Padahal inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Pergolakan antara para nabi dan umatnya bukan pada tauhid rububiyah, tetapi ya, pergolakan mereka adalah pada tauhid uluhiyah. Maka tidak ada artinya kalau kita meyakini tauhid rububiyah saja tapi tidak meyakini tauhid uluhiyah, tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ya, sampai diiringi dengan tauhid uluhiyah. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih mirip dengan pembahasan ini, yaitu pada tauhid, pada kaidah yang ke-37, beliau mengatakan kullu nadharin fir rububiyyati la yakunu musilan lil uluhiyyah fahuwa nadharun atilun an maqsudih. Setiap pandangan dalam tauhid rububiyyah tapi tidak mengantarkan seorang kepada tauhid uluhiyah, maka ini adalah pandangan yang ya sia-sia, tidak berguna. Ya. yakni kalau seorang hanya mempelajari tauhid rububiyah saja, merenungi tentang tauhid rububiyah saja, tapi tidak mengantarkan kepada tauhid uluhiyah, maka ini percuma. Banyak orang-orang kafir, mereka melakukan penelitian-penelitian, ya, bahkan konon katanya bisa sampai ke bulan, tapi kalau semua itu hanya pada tauhid rububiyah saja, tidak mengantarkan mereka kepada tauhid uluhiyah, tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka ya penelitian-penelitian tersebut tidak ada gunanya. Ya. Betul, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk merenungi ya makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Tapi semua itu tujuannya adalah agar kita mengagungkan Allah, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam ya pergantian malam dan siang, demikian juga badai ya di lautan yang bermanfaat bagi manusia. Ini anjuran bagi kita untuk merenungi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 191, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungi pada penciptaan langit dan bumi. Jadi kita dianjurkan untuk merenungi ya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, laut, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Tapi kalau penelitian kita hanya sekedar pada tauhid rububiyah saja, tidak mengantarkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja, maka semua itu tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Ya, harus membuahkan kepada kita suatu buah yang sangat bermanfaat, yaitu tauhid uluhiyah, agar kita beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ini penting ma'asyiral muslimin, ya, terutama pada zaman kita sekarang di mana ilmu pengetahuan teknologi begitu canggih, banyak orang melakukan penelitian-penelitian, bahkan perkembangan-perkembangan dalam ilmu apa? Teknologi, penemuan-penemuan modern yang begitu canggih. Ya, terutama orang-orang kafir ya, yang memang mereka begitu sibuk untuk urusan apa? Dunia. Ya, melakukan penelitian ini, penelitian itu. Semua itu tidak ada gunanya kalau tidak mengantarkan mereka untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Makanya ini anjuran bagi kita. Ketika kita misalkan ya jalan-jalan rekreasi, ya naik gunung, ya ke laut dan sebagainya, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan. Tapi kalau cuma sekedar rekreasi saja, kalau cuma sekedar jalan-jalan saja, tidak mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya itu jalan-jalannya. Ya. Pembeda antara rekreasi seorang muslim dengan rekreasi orang-orang kafir ya adalah pada tujuannya, buahnya. Kalau seorang muslim ya ketika dia melihat lautan, dia melihat gunung-gunung, memantapkan dia ya agar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi lihat orang-orang kafir ya, mereka banyak rekreasi, banyak ke laut, banyak ke gunung, tapi tidak menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak menjadikan mereka ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang kafir melakukan penelitian-penelitian kedokteran, melakukan penemuan-penemuan. Banyak orang-orang kafir yang katanya bahkan sampai ke bulan. Tidak ada artinya semuanya itu kalau itu tidak apa? Ya, tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya bagi seorang muslim tatkala melihat keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, keajaiban-keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuahkan apa? Ya, keimanan baginya, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cari hal-hal yang aneh, sensasi-sensasi, sibuk dengan semua itu tetapi malah lalai dari tujuan intinya. Ya. Ada orang kadang nyari di apa namanya? Buah yang ada tulisannya Allah. Ada ikan yang ada tulisannya Allah, bayi yang ada tulisannya Allah, kadang langit ya, kadang dikait-kaitkan. Wah, ini pas peristiwa ini ada lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngapain kita cari susah-susah? Di Al-Qur'an lo banyak. Ya. Orang kita nyari-nyari susah-susah. Di Al-Qur'an itu ribuan lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, 2000-an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga debat-debat kusir tentang masalah ini, tentang masalah itu, tapi enggak membuahkan kita kepada intinya, enggak ada faedahnya. Orang sekarang banyak debat misalkan tentang ya bumi itu bulat atau datar. Ya, matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari. Ya. Kita hendaknya mengacu kepada Quran, mengacu kepada hadis, ya. Kemudian satu poin penting yang perlu kita perhatikan, jangan menghabiskan waktu kita untuk debat tentang masalah-masalah seperti itu, tetapi malah ya menjauhkan kita dari intinya. Ya, contoh masalah bumi bulat atau datar, telah tegak ya, ijma para ulama. Para ulama sudah sepakat sebelum ada sekarang orang-orang kafir mengatakan bahwasanya, atau para ilmuwan mengatakan bumi itu bulat, ya, bahkan sebelum sekarang banyak dibahas, diperdebatkan. Ulama-ulama kita jauh-jauh hari sudah menukil kesepakatan bahwa bumi itu apa? Bulat. Itu sudah sepakat para ulama. Sudah final. Kesepakatan mereka tentu berdasarkan dalil. Karena tidak ada ijma kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, yang saya ingatkan, jangan kita menghabiskan waktu kita debat kusir tentang masalah ini, tetapi malah ya menghalangi kita dari tujuannya. Debat masalah bumi bulat atau datar, tapi malah nggak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saking dia menghabiskan waktunya melayani debat masalah bumi bulat atau datar, sholat subuhnya malah kebablasan. Ya, untuk apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa." Saya menjamin sebuah surga di pinggiran. Di pinggiran itu bukan berarti merendahkan ya, justru paling enak. Sampean punya villa pinggir laut, wah enak itu malah. Iya kan? Bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Jadi walaupun kita benar, tapi melayani orang-orang yang ya kadang keras kepala, tinggalkan kalau itu enggak ada faedahnya. Dan ini penting terutama di media sosial. Sampaikan pendapat kita, dalil kita, Quran, hadis, ya, tapi jangan melayani debat apa? Kusir. Antum habiskan waktu ya untuk debat-debat kusir, ini tidak ada faedahnya. Ya, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kata para ulama, tanda kebaikan bagi seorang hamba manakala dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan tanda keburukan bagi seorang hamba manakala ya menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi selanjutnya kaidah yang ke-38. Kullu man idda'a ar-rububiyyata fakadhibun dajjal. Wa hadha muttafaqun 'alaihi bainal muslimin. Setiap yang mengaku sebagai Tuhan rububiyah, fakadhibun dajjal, maka dia adalah pendusta. Dajjal itu juga pendusta ya, kadzab. Jadi pendusta ulung. Wa hadha muttafaqun 'alaihi bainal muslimin, dan ini adalah sesuatu yang sudah disepakati di antara kaum muslimin. Ya. Setiap orang yang mengaku bahwasanya dia adalah Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Rabb ya semesta alam yang wajib diibadahi, maka itu adalah pendusta, dia adalah dajjal. Sudah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah Rabb ya, tetapi Allah dustakan, Allah bongkar kedok mereka. Yang pertama Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi ya. Yang kedua Namrud ya, Namrud yang kemudian didebat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya, yang mengatakan saya ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian dibantah oleh Nabi Ibrahim, kalau memang kamu Tuhan maka besok datangkan, terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Ya, enggak bisa dia. Kalau menghidupkan, mematikan, dia panggil dua orang, yang satu dilepas, enggak jadi dibunuh, yang satu dibunuh. Nah, ini kan berarti saya menghidupkan, mematikan. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam ya berpindah kepada metode debat yang lain, yaitu dengan ya masalah menerbitkan matahari. Kalau kamu memang Tuhan, terbitkan dari barat, bisa enggak? Enggak bisa jelas. Ya. Demikian juga yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah mengaku dajjal, dia mengaku Tuhan adalah dajjal. Yang kita dianjurkan oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya. Ya, a'udzubillahi min adzabi jahannam. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Karena fitnah dajjal ini sangat ya dahsyat, sehingga banyak orang yang tertipu ya. Dia juga mengaku apa? Tuhan. Dia mengaku Tuhan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membongkar kedoknya. Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya dia itu apa ya awar, jadi matanya apa ya buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak ya tidak demikian. Jadi dia cacat. Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin cacat karena Allah itu sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Maryam kalau enggak salah ayat 41 tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la tasma'u wala yubsir wala yughni anka syai'. Wahai ayahku, kenapa kamu beribadah kepada berhala Tuhan yang enggak mendengar, enggak melihat dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Yakni Tuhan yang cacat seperti itu, yang enggak mendengar, yang bisu, yang tuli, yang enggak bisa memberikan manfaat atau menolak madharat, enggak pantas sebagai Tuhan. Begitupun dajjal. Dajjal itu adalah ya, cacat. Maka tidak pantas untuk sebagai Tuhan, enggak cocok. Yang kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia. Sedangkan dajjal ya dilihat. Ya. Ini tiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mengaku apa sebagai Tuhan, dan semuanya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan Ya, tapi cukuplah bagi kita tiga ini, contoh ini saja. Yang lainnya hanyalah apa? Biasanya cuma kecil pengikutnya. Ya, kayak Sai Baba misalkan di India yang mengaku apa? Tuhan. Ya, Dajjal. Termasuk apa? Dajjal. Ya. Kadang-kadang ya, manusia itu kadang-kadang aneh. Jelas sekali tanda-tanda kebohongannya, tapi sebagian manusia malah apa? Ya, percaya. Ya, betul kata Al-Imam Ibnu Qutaibah, "An-nasu kat-tuyur." Manusia itu seperti burung. Ya, mereka hanya saling apa? Ngikut antara satu dengan sesama. Bahkan seandainya keluar Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan, ya, Nabi sudah mengatakan nanti akan ada orang-orang yang mengikuti Dajjal. Padahal sudah dijelaskan oleh Nabi bagaimana kebobrokannya, bagaimana Dajjal memiliki sifat-sifat yang tidak pantas untuk sebagai apa? Tuhan. Tapi nyatanya ada saja orang-orang yang apa? Percaya, terutama mama. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya di akhir zaman salah satu pengikut yang paling banyak pengikut Dajjal adalah wanita. Sampai-sampai ya nanti di akhir zaman tersebut seorang akan mengikat, ya, mengikat ibunya, mengikat putrinya, mengikat adik perempuannya, mbaknya dan sebagainya. Khawatir mereka apa? Mengikuti Dajjal. Ya. Nah, jadi fitnah yang sangat apa? Dahsyat. Jadi ini kaidah penting. Siapapun yang mengaku sebagai Tuhan, maka pertama dia adalah kafir, yang kedua dia adalah pendusta. Seperti ini tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita, karena ini masalah yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan kalau ada orang yang mengaku sebagai Tuhan seperti ini, wajib bagi pemimpin untuk menghukumnya. Ya, menghukumnya. Ya, diminta untuk bertobat. Kalau enggak mau bertobat, hendaknya dibunuh. Ini hukum di dalam Islam. Karena ini masalah agama, tidak boleh untuk dijadikan ya, dibiarkan begitu saja. Karena ini akan merusak akidah, merusak agama. Ya, merusak akidah, merusak agama. Ya, siapapun yang mengaku Tuhan, maka pastikan bahwa dia adalah Dajjal. Jangankan mengaku Tuhan, mengaku Nabi saja pada zaman kita sekarang, kita enggak boleh ragu bahwa dia adalah pendusta. Nabi SAW mengatakan, ya, sayati salasuna kadzabun kulluhum yadda'i annahu nabi. Akan ada nanti 30 orang yang mengaku sebagai apa? Nabi. Semuanya adalah Dajjal, pendusta. Ya, Indonesia ini ada beberapa yang kadang mengaku sebagai apa? Nabi. Dulu awal-awal anak datang 2010-an ya, 2010-an. Ya, ada yang ngaku-ngaku sebagai apa? Nabi. Ahmad Musaddiq atau siapa dulu ya? Ada beberapa. Maka seperti ini, ya, tidak boleh ragu bagi kita bahwa mereka adalah pendusta. Ada sebagian kelompok Ahmadiyah Al-Qadianiyah mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. Ini Dajjal, ya, pendusta. Ini masalah akidah. Ini perlu kita perkuat supaya ya kita tidak terombang ambing. Ya, sehingga ketika ada suatu masalah yang menguji kita, ya, kita bisa menyikapinya dengan benar. Ya, tidak menjadi korban. Ya, jangan menjadi orang yang gampang dipermainkan akidahnya. Indonesia ini kan kadang gampang banget. Ya, ada isu kiamat 2012, ya, ada yang percaya. Ya, ada batu ajaib. Oh, ya, anak isin percaya. Ya, ada yang gandakan uang. Ada yang percaya. Ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi, ya percaya. Bahkan mungkin kalau ada yang mengaku Tuhan, juga apa? Ada yang percaya. Ya, ada yang percaya. Baik. Selanjutnya, Al-Qa'idatu Al-Arba'un, kaidah yang ke-40. Man ata'a ahadan atta'atal mutlaqata bila qaidin, faqad ittakhadahu rabban ma'allah. Barang siapa yang taat kepada seseorang dengan ketaatan yang mutlak, ya, maka sesungguhnya dia telah menjadikannya rob, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada ketaatan secara mutlak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memerintahkan kecuali kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan, tidak mungkin memerintahkan apa? Kemaksiatan. Tapi kalau selain Allah dan Rasul-Nya, bisa benar, bisa salah. Makanya mari perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 59. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Ya, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Di situ ada perintah atii'ullah, taatlah. Wa atii'ur rasul, taatlah kepada Rasul. Ada perintahnya, wa atii'u, taatlah. Yang ketiga, langsung wa ulil amri minkum. Enggak pakai wa atii'u ulil amri, enggak pakai. Jelas ya? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada atii'ullah. Ketika Rasul, atii'ur rasul. Tapi kepada ulil amri langsung wa ulil amri minkum, enggak pakai wa atii'u ulil amri. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Rasul mutlak. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya enggak mungkin memerintahkan kita kecuali kebaikan. Enggak mungkin memerintahkan kepada kita kemaksiatan. Berbeda dengan ulil amri. Ulil amri itu mencakup dua, Pak. Mencakup ulama dan mencakup umara. Kalau kepada ketaatan kita kepada ulama, ketaatan kita kepada umara, maka tidak mutlak. Tidak mutlak. Ya, harus dengan catatan. Catatannya selagi bukan maksiat. Apabila ya perintah mereka adalah perintah yang maksiat, maka tidak boleh untuk ditaati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata limahlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ulama kadang perintahnya atau pendapatnya bisa benar, bisa salah. Pemimpin apalagi kadang memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka tidak boleh untuk ditaati tatkala itu. Kalau yang enggak bertentangan dengan Quran dan hadis, wajib ditaati. Ya, pemimpin misalkan ngasih undang-undang lalu lintas misalkan, walaupun enggak ada dalilnya dalam Quran dan hadis, itu wajib ditaati, Pak. Ya, jangan bilang loh, kan dulu zaman Nabi enggak ada apa? Lalu lintas. Ya. Ya iyalah, dulu belum ada mobilnya, ya. Ya, tapi ini bertentangan apa tidak? Tidak bertentangan, berarti wajib ditaati. Ya. Yang enggak boleh ditaati itu kalau bertentang, kalau maksiat. Ya, seperti dulu misalkan pada zaman Imam Ahmad ada peraturan dari saat itu, ya, semuanya rakyat harus berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Siapa ya yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dipenjara, disiksa, termasuk diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama lainnya. Ya, Imam Ahmad enggak mau taat karena ini bertentangan. Bertentangan dengan ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini akidah yang batil. Ya, ini ulama-ulama yang benar. Tidak taat kepada pemimpin kalau itu adalah apa? Maksiat. Tapi kalau itu bukan maksiat, wajib bagi kita untuk apa? Mentaati. Ya. Siapa yang mentaati secara mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka, ya, yaitu Yahudi dan Nasrani, menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala ayat ini turun, Adi bin Hatim mengatakan, "Wahai Rasulullah, kita enggak menyembah mereka kok." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan?" "Ya wahai Rasulullah." Ya. Qala fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Tatkala para pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi kalian mentaati mereka, yaitu namanya ibadah kepada mereka. Itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berarti memposisikan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ma'asyiral muslimin tidak boleh, ya, meletakkan ketaatan secara mutlak kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun selain Allah dan Rasulnya, maka ini, ya, harus dilihat terlebih dahulu. Kalau enggak bertentangan dengan Quran dan hadis, ya, maka tidak mengapa bagi kita untuk taat. Ya, tapi kalau itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, ya, apapun yang dia perintahkan, sami'na wa ata'na, maka ini adalah termasuk apa? Kesyirikan kepada Allah. Karena tidak ada yang punya hak untuk membuat syariat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang punya hak, ya, untuk ditaati secara mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini penting. Ya, ini penting. Masih banyak sebagian kaum muslimin yang mereka yang terjatuh dalam syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Ya. Bahkan termasuk orang-orang yang fanatik buta. Ya, mereka taat kepada tokohnya, mereka taat kepada, ya, ormasnya, mereka taat kepada kelompoknya. Apapun yang mereka katakan, putuskan, maka sami'na wa ata'na, walaupun itu bertentangan dengan syariat, ini termasuk bagian dari syirkut ta'ah, syirik apa? Ketaatan. Ya, tidak boleh bagi kita memberikan hak ketaatan secara mutlak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kemudian kaidah yang ke-43, af'alur rububiyyati mu'allalatun bil hikam wal masalih inda ahli sunnati wal jamaah. Ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan menurut ahli sunnah wal jamaah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat suatu syariat, entah itu sebuah perintah atau suatu larangan, kecuali karena itu mengandung kemaslahatan bagi hambanya. Ini yang harus kita yakini. Dan inilah keindahan agama Islam. Semua syariatnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ihi. Ya, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan, mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Jadi kalau kita perhatikan semua syariat Islam, solat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua dan sebagainya, semuanya adalah untuk kebaikan hamba. Demikian juga larangan-larangannya, larangan dari syirik, larangan dari zina, larangan dari riba, mencuri, ya, dan sebagainya, itu karena untuk kebaikan hamba. Demikian juga hukuman-hukuman yang Allah terapkan, semuanya itu adalah untuk kebaikan hamba. Contoh, misalkan hukum qisas. Sebagian orang kadang menganggap, wah ini radikal. ya, radikal. Ini pelanggaran terhadap HAM. Ya. Nah, padahal kalau kita cermati surat Al-Baqarah ayat 179, Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian dalam penegakan hukum qisas itu hayah, kehidupan. Ya, ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Ini khusus orang-orang yang cerdas nih, yang mau memikirkan rahasia syariat, yang mau merenungi keindahan syariat Islam. Ya, maka ketahuilah bahwasanya di dalam hukum qisas itu terdapat apa? Kehidupan. Tapi kalau bagi orang-orang yang bodoh, bagi orang-orang yang ya jahil, mereka akan menganggap bahwasanya hukum qisas itu hukum yang ya ekstrim, radikal, ya tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, di sini dalam ayat ini jelas Allah mengatakan bahwasanya di dalam hukum qisas terdapat hikmah, yaitu apa? Kehidupan bagi manusia. Artinya apa? Kita tahu bahwasanya di dalam hukum qisas berarti orang yang diqisas itu mati. Tapi Allah justru mengatakan ada kehidupan. Kenapa? Karena orang ya kalau dia mau membunuh, kemudian dia mikir kalau dia membunuh nanti akan dibunuh juga. Jadi bunuh apa enggak? Ya, kalau dia mikir. Kalau enggak mikir ya beda lagi urusan. Ya, kalau dia mau bunuh, terus dia ingat, nanti kalau saya membunuh, nanti saya akan dihukum qisas dibunuh juga. Dia enggak akan bunuh. Takut karena orang itu paling sayang sama nyawanya. Bahkan seandainya dia ya bisa menebus nyawanya dengan seluruh hartanya, akan dia lakukan. Karena orang paling sayang sama nyawanya. Ya. Tapi kalau orang enggak dihukum qisas, ya, cuma di penjara 1 tahun, 2 tahun, ya. Apalagi kalau dapat bonus-bonus gitu biasanya. Ya, atau ada pelicinnya. Bil fulus kullu syai'in mulus. Ya. Ada dulu ada seorang ikhwah dulu pernah divonis. Ya, divonis dia ini penjara seumur hidup. Tapi karena punya fulus ya dibayar 1 miliar. Ya, akhirnya cuma dihukum 1 tahun. Nah, seumur hidup jadi 1 tahun, Pak. Ya, asalkan punya fulus. Nah, ini akhirnya tidak membuat takut orang. Ya, enggak bikin takut. Berbeda dengan kalau kita menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya ma'asyiral muslimin, semua ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah putuskan dalam hukum-hukumnya, semua itu dibangun di atas hikmah, di atas kemaslahatan bagi hambanya. Dan itu yang harus kita yakini. Semua yang Allah putuskan kepada hambanya, yakinlah itulah yang terbaik bagi kita. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.